إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث di pagi hari ini insyaallah kita akan memasuki kitab dan kita mulai dengan membaca muqaddimah yang ditulis oleh asy-syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memulai syarahnya, yaitu kitab syarah yang beliau tulis, dengan khutbatul hajah. Kemudian setelah itu beliau sebelum masuk ke inti dari syarah al-manzumah al-bayquniyah, beliau menuliskan sebuah muqaddimah penting, pendahuluan terkait dengan ilmu mustalahul hadith. Kita baca, qala asy-syarih rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah muqaddimatun fi ilmi mustalahil hadith. Al-mustalah, pendahuluan tentang ilmu mustalahul hadith. Al-mustalahu ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haythu al-qabuli war-raddi. Ini ta'rif atau definisi dari ilmu mustalahul hadith. Sebagaimana yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa istilah terkait dengan penyebutan ilmu ini. Bisa disebut sebagai ilmu mustalahul hadith, atau disebut juga dengan ilmu al-hadith, atau ulumul hadith, atau usulul hadith. Yaitu ilmu al-hadith dirayatan. Apa ta'rif atau definisi dari ilmu yang sedang kita pelajari ini, ilmu mustalahul hadith? Adalah ilmun yu'rafu bihi, ilmu yang diketahui dengannya, ahwalur rawi wal marwi, kondisi-kondisi perawi dan marwi. Marwi itu adalah matan yang diriwayatkan. Jadi rawi itu yang meriwayatkan, biasa disebut dengan perawi, yaitu yang meriwayatkan, atau bisa disebut juga naqil, yang menukilkan. Adapun marwi itu adalah sesuatu yang diriwayatkan. Ini berasal dari kata rawa yarwi. Fi'ilnya berasal dari fi'il madhi, rawa, fi'il mudhari'nya, yarwi. Ya. Rawi ini isim fa'ilnya, marwi isim maf'ulnya. Jadi rawi itu yang menukilkan atau yang meriwayatkan, marwi yang diriwayatkan. Atau biasa disebut dengan matan. Ya. Min haythu al-qabuli warrat. Dari sisi diterima ataukah ditolak. Jadi dengan mempelajari ilmu mustalahul hadith, dengannya akan diketahui kondisi-kondisi perawi, bagaimana kondisi perawi, apakah dia perawi yang kuat, yang memiliki kekuatan hafalan, memiliki adalah dan dhabt, ataukah tidak. Begitu juga kondisi marwi yang diriwayatkan, bisa diterima ataukah tidak. Wa faidatu ilmil mustalah, faidah dari ilmu mustalah adalah huwa tanqiyatul adillatil hadithiyati wa takhlisuha mimma yashubuha. Faidah dari ilmu mustalah adalah pemurnian, tanqiyah. Dari kata naqqal, yunaqqi, tanqiyah. Pemurnian dalil-dalil hadis, al-adillah bentuk jamak dari dalil, al-hadithiyah, itu dalil-dalil yang berupa hadis Nabi, wa takhlisuha, dan pembersihannya, mimma yashubuha, dari segala sesuatu yang menodai, atau mengotori, atau merusaknya, min do'ifin wa ghairihi, baik yang merusak berupa hadis yang dhaif dan yang selainnya, liyatamakkana min istidlali biha, sehingga memungkinkan untuk beristidlal dengannya, sehingga memungkinkan untuk berdalil dengannya. Dengannya di sini biha dhamir ha, kembalinya kepada al-adillah al-hadithiyah. Li'anna al-mustadilla bis-sunnati yahtaju ila amrayni huma, karena seorang yang berdalil, beristidlal, ya, istidlal itu wazannya istaf'ala, ya, istadalla. Masdarnya istidlal, mustadil itu isim fa'ilnya. Istadalla maknanya adalah talabud dalil, ya, atau memakai sebagai dalil, berdalil, gitu ya. Li'anna al-mustadilla bis-sunnati yahtaju ila amrayni huma, karena seorang yang beristidlal atau berdalil dengan sunnah itu membutuhkan kepada dua perkara, yaitu al-amrul awwal thubutuha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tetapnya sunnah tersebut dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah buah yang bisa diperoleh dari mempelajari ilmu usulul hadis, yaitu mengetahui apakah riwayat tersebut atau hadis tersebut tetap, ya, memang benar, valid, otentik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan menerapkan qawaid, kaidah-kaidah yang dipelajari di dalam ilmu mustalah. Kemudian perkara yang kedua, setelah tahu bahwasanya hadis tersebut atau sunnah tersebut memang tetap berasal dari Nabi, yang kedua yang harus dibutuhkan oleh seorang yang beristidlal dengan sunnah adalah thubutu dilalatiha alal hukmi, tetapnya penunjukan sunnah tersebut atau hadis tersebut terhadap hukum, yaitu per hukum dari suatu permasalahan yang sedang dibahas. Karena tidak semua orang yang berdalil dengan hadis yang makbul, hadis yang bisa diterima, istidlalnya benar, mencocoki kaidah, kaidah usul. Dalam hal ini usulul fiqh, apakah benar metode istidlalnya ataukah tidak. Jadi benarnya istidlal itu hanya bisa terpenuhi dengan dua perkara ini. Dengan adanya dua perkara ini. Kalau salah satu dari kedua perkara ini tidak ada, maka istidlalnya menjadi batil. Istidlalnya menjadi rusak dan tidak diterima. Bisa jadi pertama, beristidlal dengan hadis yang ternyata tidak tetap dari Nabi. Hadis yang tidak subut, ghairu thabit anin Nabi. Maka menjadikan istidlalnya rusak, tidak bisa diterima. Atau kemungkinan yang kedua, hadisnya benar, sahih dari Nabi. Akan tapi istidlalnya tidak mencocoki qawaid syar'iyah. Maka itu pun juga menjadikan istidlal yang dilakukan menjadi batil. Qala rahimahullahu ta'ala, fatakunul inayatu bis sunnatin nabawiyyati amran muhimman. Sehingga al-inayah, perhatian terhadap sunnah nabawiyah, itu menjadi perkara yang penting. Li'annahu yambani 'alaiha amrun muhimmun. Karena tegak di atasnya atau berdiri terbangun di atasnya satu perkara penting, wa huwa ma kallafallahu bihil ibadah, yaitu apa yang Allah bebankan kepada para hamba, yaitu berupa syariat. Allah bebankan kepada para hambanya untuk menjalankan syariat, untuk beragama, baik min aqaida, baik syariat yang berupa aqaid, keyakinan-keyakinan, wa ibadatin, perkara-perkara ibadah, wa akhlaqin, syariat berupa akhlak, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Di sini beliau Asy-Syarih menjelaskan tentang pentingnya mempelajari sunnah nabawiyah. Mempelajari sunnah nabawiyah, tentunya hal itu terkait dengan apa? Terkait dengan ilmu yang mempelajari tentang, ya, apakah sunnah atau hadis yang diriwayatkan dari Nabi itu makbul ataukah mardud, bisa diterima ataukah tidak. Yang seperti ini sangat penting pengetahuan terhadap sunnah nabawiyah, karena terbangun di atasnya kewajiban untuk mengamalkan agama, baik berupa akidah, ibadah, akhlak, maupun yang selainnya. Tidak bisa kita berakidah dengan akidah yang benar, dengan akidah yang sahihah, kecuali dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi, kepada sunnah nabawiyah. Begitu pula tidak bisa kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, ibadah yang sahihah, ibadah yang sempurna, kecuali dengan merujuk kepada sunnah nabawiyah. Misalnya perkara sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk sholat, waqimus sholah. Tapi tidak bisa kita menegakkan sholat dengan tata cara yang benar, yang Allah ridhoi, kecuali harus merujuk kepada sunnah nabawiyah. Nah, tentang bagaimana tata caranya, mulai dari takbir hingga taslim, ya, sehingga kita butuh untuk mempelajari sunnah nabawiyah itu. Dan yang pertama yang harus dipelajari adalah tentang apakah sunnah tersebut memang berasal dari Nabi, valid ataukah tidak. Itu faidah dari mempelajari ilmu mustalah. Sehingga para ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ini tambahan, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, rahimahullahu ta'ala, mengomentari ucapan Al-Hafidh Ibn Salah di mana Al-Hafidh Ibn Salah rahimahullah menyebutkan atau menjelaskan tentang faedah dari ilmu hadis atau pentingnya ilmu hadis, beliau mengatakan, huwa min aktsaril ulumi tawallujan. Ini ucapan Al-Hafidz Ibnu Shalah menyebutkan tentang pentingnya ilmu hadis. Apa itu? Huwa min aktsaril ulumi tawallujan. Bahwasanya ilmu hadis itu adalah di antara ilmu yang paling banyak dibutuhkan dan paling banyak masuk ke cabang-cabang ilmu yang lain. Ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu hadis. Huwa min aktsaril ulumi tawallujan. Bahwasanya ilmu hadis ini adalah di antara ilmu yang paling banyak masuk ke cabang-cabang ilmu yang lain. Maka dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya An-Nukat ala Kitab Ibnu Shalah, beliau mengatakan, tawallujan ay dukhulan fi fununiha, yaitu paling banyak masuk ke cabang-cabang ilmu yang lain dari agama ini. Wal muradu bil ulumi huna asy-syar'iyyah, dan yang dimaksud dengan ilmu pada ucapan Ibnu Shalah itu adalah ilmu syar'i. Wahiyat tafsir, yang pertama adalah ilmu tafsir. Ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis sangat dibutuhkan di dalam bidang ilmu tafsir, ya, karena tidak bisa menentukan apakah tafsir yang diriwayatkan dari sahabat atau tabi'in itu benar riwayatnya valid dari mereka ataukah tidak. Yang seperti ini tidak bisa diketahui kecuali dengan mempelajari ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis. Begitu pula yang termasuk pada ilmu syar'i adalah ilmu hadis. Ini jelas hadis Nabi tidak bisa diketahui apakah hadis Nabi itu memang benar valid berasal dari Nabi ataukah tidak kecuali dengan mempelajari ilmu mustalahul hadis. Wal fiqhu, kata beliau, begitu juga ilmu fikih sangat butuh kepada ilmu hadis. Karena berapa banyak ahkam fiqhiyah, hukum-hukum fikih yang dibangun di atas hadis Nabi. Dibangun berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga butuh untuk meneliti apakah hadis tersebut memang sahih dari Nabi ataukah tidak. Wa innama sara akthara lihtiyaji kullin minal ulumi tsalatsati ilaihi. Dikatakan atau ilmu hadis itu menjadi ilmu yang paling banyak masuk ke cabang-cabang ilmu yang lain karena memang butuhnya dari ketiga ilmu tadi, ilmu tafsir, hadis dan fikih, sangat butuh kepada ilmu hadis. Kemudian beliau merinci dengan penjelasan yang selanjutnya. Kita cukupkan ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ilmu hadis itu adalah ilmu yang sangat dibutuhkan. Bahkan semua cabang ilmu yang lain butuh kepada ilmu al-hadis untuk menentukan apakah hadis tersebut sahih ataukah tidak. Karena kalau hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa dipakai, baik dipakai dalam ilmu tafsir ataukah ilmu fikih atau yang lainnya. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, wa thubutu sunnati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bil hadis. Tetapnya sunnah yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkhusus pada hadis. Jadi pembahasan di dalam ilmu mustalahul hadis ini khusus pada hadis Nabi saja. Li'anna al-Qur'an nuqila ilaina naqlan mutawatiran qat'iyan. Jadi yang diriwayatkan dari Nabi itu ada dua. Yang keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, taraktu fikum syai'aini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama, kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, yaitu hadis-hadis beliau. Maka pembahasan maudhu' yang dibahas di dalam ilmu mustalahul hadis adalah terkait dengan hadis Nabi. Walaupun Al-Quran juga diriwayatkan dari Nabi, tapi tidak termasuk di dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Kenapa? Beliau jelaskan di sini, لِأَنَّ الْقُرْآنَ نُقِلَ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا قَطْعِيًا. Karena Al-Quran dinukilkan kepada kita dengan penukilan yang mutawatir. Nukilan yang mutawatir dan qat'i. Qat'i itu adalah sifat yang menunjukkan bahasanya sesuatu itu pasti. Sesuatu itu tetap pasti dan tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Di sini beliau sebutkan istilah mutawatir. Ya. Mutawatir itu adalah lawan dari ahad. Karena beliau sebutkan istilah mutawatir di sini, maka penting bagi kita untuk mengetahui pembagian khabar atau riwayat berdasarkan usulul khabar ilaina, berdasarkan sampainya berita itu kepada kita, itu terbagi menjadi dua jenis berita atau khabar yang sampai kepada kita, itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Mutawatir yang disebutkan oleh syarih di sini. Misalnya Al-Quran. Al-Quran diriwayatkan dari Rasul kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Di dalam ilmu riwayat yang disebut dengan mutawatir, maknanya secara bahasa adalah tatabu'. Makna mutawatir itu berasal dari kata tawatur, maknanya adalah tatabu', yaitu berturutan. Sehingga dalam bahasa Arab dikatakan tawataral matar ay tataba'a. Tataba'a nuzuluhu. Ketika hujan itu tawatur, maknanya adalah hujan itu terus turun secara berurutan, secara berturutan. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan khabar mutawatir adalah ma rawahu adadun kathirun tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhib. Ma rawahu adadun kathirun tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhib. Ini makna atau definisi khabar mutawatir secara istilah, yaitu suatu khabar berita yang diriwayatkan oleh adadun katsir, oleh perawi yang jumlahnya sangat banyak. Tuhilul adatu tawatu'ahum 'alal kadhib. Yang secara adah menunjukkan ketidakmungkinan atau kemustahilan para perawi tersebut bersepakat di atas kedustaan. Ini makna khabar mutawatir, yaitu suatu khabar yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak jumlahnya, yang secara adah tidak memungkinkan atau mustahil perawi tersebut, para perawi tersebut bersepakat di atas kedustaan. Di antara contohnya adalah Al-Quran, ya, khabar yang mutawatir diriwayatkan dari generasi ke generasi dengan penukil yang sangat banyak jumlahnya. Ya. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam. Jibril dari Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian para sahabat tersebut menukilkan kepada generasi yang setelahnya, para tabi'in. Dan para tabi'in sangat banyak jumlahnya. Tabi'in juga meriwayatkan kepada generasi yang setelahnya, atba'ut tabi'in dan seterusnya hingga sampai ke zaman kita. Ini dari generasi ke generasi, Al-Quran dinukilkan secara mutawatir. Dinukilkan ya dari perawi yang sangat banyak ke perawi yang berikutnya yang sangat banyak pula jumlahnya, yang mustahil bahwasanya para perawi tersebut bersepakat di atas kedustaan. Ya. Barakallahu fikum. Ini Al-Qur'an. Di sana juga ada pembahasan tentang hadis mutawatir, ya. Mungkin kita sebutkan salah satu contohnya, yaitu hadis Nabi yang berbunyi, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan dalam keadaan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini hadis mutawatir. Salah satu contoh hadis mutawatir yang diriwayatkan dari 70 sekian sahabat. Sangat banyak sahabat yang meriwayatkan. Kemudian para sahabat tersebut juga meriwayatkan ke generasi yang setelahnya, dan generasi yang setelahnya juga sangat banyak yang meriwayatkan ke generasi yang selanjutnya. Sehingga tidak mungkin atau mustahil para perawi tersebut bersepakat di atas al-kadzib atau kedustaan. Dan di sana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika sebuah hadis dihukumi sebagai hadis yang mutawatir. Setidaknya ada 4 syarat. Jadi jika terpenuhi 4 syarat ini, maka suatu khabar atau hadis dihukumi sebagai khabar yang mutawatir. Tapi jika 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai khabar yang mutawatir, akan tapi kemudian digolongkan ke jenis yang kedua, yaitu khabar ahad. Ya. Jadi ini pembagian khabar atau riwayat berdasarkan apa? Berdasarkan bagaimana khabar itu sampai kepada kita. Ya. Bagaimana khabar itu sampai kepada kita terbagi menjadi 2. Mutawatir, sampai kepada kita dengan dari jalan yang sangat banyak yang tidak mungkin para perawinya bersepakat di atas kedustaan. Akan tapi yang kedua, jenis yang ahad, yaitu hadis atau khabar yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat mutawatir. Karena pentingnya pengetahuan tentang hal ini, kita sebutkan syarat-syarat dari hadis mutawatir. Syarat yang pertama dari khabar mutawatir, ayyarwiyahu adadun kathirun waqad ikhtalafa fi aqallil kathrah alal aqwal. Yang pertama, khabar tersebut atau berita tersebut diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya sangat banyak. Khabar tersebut ya, diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya sangat banyak. Ayyarwiyahu adadun kathirun. Para ulama ahlul hadis berbeda pendapat tentang jumlah minimal dari perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir. Ada banyak pendapat, ya. Tapi yang mendekati adalah jumlah 10. Jadi minimal 10. 10 perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu syarat minimal untuk terpenuhi syarat mutawatir. Jadi diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak jumlahnya. Berapa jumlahnya? Minimal berapa? Minimal 10. Walaupun di sana ada beberapa akwal pendapat dari para ulama atau muhaddithin yang lain. Syarat yang kedua, antujat hadhil kathratu fi jami'i tabaqatis sanad. Jumlah yang sangat banyak, jumlah perawi yang sangat banyak ini harus terpenuhi pada semua tabaqah sanad. Pada semua tabaqah harus terpenuhi syarat yang pertama itu. Kalau terkait dengan hadis Nabi, berarti mulai tabaqah sahabah. Sudah harus banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Tabaqah yang berikutnya, tabi'in, juga harus banyak terpenuhi syarat yang pertama. Dan tabaqah yang berikutnya, atba'u tabi'in, dan yang setelahnya, al-muhim, pada semua tabaqah, diriwayatkan hadis tersebut dari perawi yang sangat banyak jumlahnya. Syarat yang ketiga, antuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhib. Secara adah itu secara kebiasaan, secara keumuman. Tidak memungkinkan bagi para perawi itu untuk bersepakat di atas kedustaan. Yaitu sepakat untuk membuat khabar palsu misalnya. Ini syarat yang ketiga. Terdapat qarinah, terdapat petunjuk yang menunjukkan bahwasanya para perawi itu mustahil untuk bersepakat di atas kedustaan. Contohnya apa? Para perawi yang meriwayatkan hadis itu sangat banyak jumlahnya dan dari negara-negara yang berbeda. Apalagi di zaman dulu belum ada media komunikasi seperti sekarang, belum ada telepon, belum ada HP. Ya, dari negeri-negeri yang berbeda-beda, ada yang dari Hijaz, Mekah, Madinah, ada yang dari Irak, Basrah, Kufah, dan selainnya. Tapi mereka meriwayatkan hadis yang sama. Nah, ini menunjukkan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Yang terakhir, syarat yang terakhir, ayyakuna mustanadu khabarihim al-his. Yang menjadi dasar dari berita tersebut adalah al-his. Al-his itu panca indera. Yang menjadi dasar dari berita tersebut adalah panca indera. Misalnya, kaqaulihim sami'na. Ucapan perawi ketika meriwayatkan sebuah berita, sebuah hadis, sami'na, kami mendengar dengan pendengarannya. Atau ro'ayna, kami melihat dengan matanya. Aulamasna, atau kami menyentuh. Ini dengan panca indera. Jadi dasarnya harus dengan his. Adapun jika dasar dari khobar itu adalah dari akal atau dari pendapat, ya, dari akal, al-aql, maka yang seperti itu tidak disebut sebagai khabar yang mutawatir. Jadi, landasan khabar tersebut adalah berasal dari panca indera, baik dengan pendengaran, penglihatan, atau dengan indera peraba. Wallahu ta'ala alam bisawab, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, biiznillahi. Ta'ala. 6. Syarat yang kedua, ayyakuna hadhi antakuna hadhil al-kathrah atau antujad hadhil kathrah fi jami'i tabaqatis sanad. Bahwasanya jumlah yang sangat banyak itu berada atau terdapat pada semua tabaqah sanad. Tabaqah itu semua generasi dari sanad. Yaitu tabaqah sahabat banyak yang meriwayatkan. Tabaqah tabi'in juga. Jadi kalau misalnya dari tabaqah sahabat banyak yang meriwayatkan, 100 sahabat, tapi dari tabaqah tabi'in yang meriwayatkan hanya satu, maka ini tidak bisa disebut hadis mutawatir. Pada semua tabaqah sanad harus terpenuhi syarat yang pertama tadi. Yaitu syarat adadu adad al-kathir, jumlahnya sangat banyak dari para perawi hadis tersebut. Ada yang lain? Ya. Tobaqoh itu sampai kita. Jadi kalau hadisnya sampai kepada kita dengan cara mutawatir atau sampai kepada ulama yang menulis hadis tersebut. Ya. Di sana ada beberapa karya ilmiah yang ditulis oleh para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang mutawatir. Di antaranya yang ditulis oleh Imam Suyuti yang berjudul Al-Azhar Al-Mutanathirah Fil Akhbar Al-Mutawatirah. Ini di antara karya ilmiah yang ditulis khusus menyebutkan hadis-hadis yang mutawatir. Di sana ada hadis-hadis mutawatir yang lain. Misalnya hadis tentang Al-Haud, tentang telaga Nabi. Ini juga termasuk hadis mutawatir. Atau hadis Al-Mashu Al-Khufain, mengusap khuf. Kemudian Raf'ul Yadain Fis-Salah, mengangkat kedua tangan ketika sholat. Dan yang selainnya. Ya. Ini contoh-contoh hadis mutawatir. Tapi kalau dibandingkan jumlah hadis mutawatir dengan hadis ahad, tentunya hadis mutawatir ini jumlahnya sangat sedikit. Ya. Hadis mutawatir jumlahnya sangat sedikit. Jadi kalau ditanya, apa kalau begitu apa hadis ahad? Yaitu hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat mutawatir. Itu definisi hadis ahad. Semua hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat hadis mutawatir. Contohnya apa? Nanti kita akan masuk ke beberapa penyebutan hadis ahad, di antaranya hadis masyhur, aziz, dan gharib. Ini jenis-jenis hadis yang termasuk hadis ahad. Kenapa? Karena tidak terpenuhi padanya syarat mutawatir. Syarat mutawatir apa? Tadi yang sudah kita sebutkan. Ada 4 syarat. Nanti di Manzumah Baikuniyah disebutkan tentang hadis masyhur, aziz, ya, dan gharib. Ada yang lain? Ada soal? Kita cukupkan ya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.